Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, berita pagi edisi hari ini Jumat 15 April 2016, dibacakan Niko Firza dan Ardi. Pemerintah Aceh kembali lelang 192 paket proyek APBA 2016. Sopir L300 tewas akibat tabrakan beruntun di Indrapuri. Mendagri sorot tingkat kemiskinan Aceh masih tinggi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, pemerintah Aceh Jumat hari ini kembali mengumumkan lelang proyek APBA 2016. Lelang ketiga ini meliputi 192 paket dengan nilai total Rp313,4 miliar. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Kepala Biro Humas Sekda Aceh, Frans Delian, mengatakan paket proyek APBA 2016 tahap 3 yang diumumkan kali ini untuk kegiatan konstruksi sebanyak 83 paket dengan nilai Rp153,37 miliar. Pengadaan barang 99 paket dengan nilai Rp156,39 miliar. Konsultasi 9 paket dengan nilai Rp3,27 miliar. Dan satu paket lainnya Rp400 juta. Frans mengatakan 192 paket proyek APBA 2016 yang diumumkan hari ini tersebar di 23 kabupaten kota. Pelaksanaan pelelangan kegiatannya atau pengadaan barang dan jasanya dilakukan secara elektronik. Sebelumnya, pemerintah Aceh juga sudah melelang proyek APBA 2016 tahap 1 sebanyak 629 paket dengan nilai Rp1,329 triliun pada tanggal 15 Maret 2016 lalu. Dan tahap 2 sebanyak 78 paket senilai Rp195,58 miliar pada tanggal 28 Maret 2016. Sudarlun, tiga mobil tabrakan beruntun di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di kawasan Linggom, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Kamis siang. Akibat kejadian tersebut, Putra Surya Dharma, 21 tahun, sopir L300, tewas di lokasi kejadian. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kasat Lantas Polres Aceh Besar Ibtu Sandi Titah Nugraha mengatakan tabrakan beruntun melibatkan mobil sedan BL997AQ dan Kijang Innova BL633KF menghantam L300 pickup BL8176AH. Awalnya sedan yang dikemudikan Juan Mahfuzar 27 tahun warga Lamlagan Kecamatan Bandar Raya Banda Aceh datang dari Banda Aceh menuju Medan. Sedangkan mobil L300 pickup yang dikemudikan Putra Surya Dharma, warga Abu Gelante, Kecamatan Madat, Aceh Timur, melaju dari arah berlawanan. Setiba di lokasi, L300 pickup itu hendak mendahului mobil penumpang lain di depannya. Namun naas, sedan yang datang dari arah Medan langsung bertabrakan dengan L300 tersebut. Di waktu bersamaan, mobil Innova yang datang dari arah Banda Aceh menuju Medan menghantam bagian belakang mobil L300. Akibatnya, sopir L300 Putra Surya Dharma tewas di tempat. Sedangkan M. Nasir, 20 tahun, penumpang L300, kritis dan telah dibawa ke rumah sakit setempat. Sementara 4 orang lainnya mengalami luka ringan, seluruh mobil yang terlibat kecelakaan itu telah diamankan di kantor unit laka Polres Aceh Besar. Sudarlun, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Redo Nizar Munuk, mengatakan ada 5 isu strategis yang belum ditangani secara optimal di Aceh sehingga tingkat kemiskinan di provinsi ini masih tinggi. Jumlah penduduk miskinnya mencapai 17,11%, sedangkan rata-rata nasional cuma 11%. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Redo Nizar Munek mengatakan 5 isu strategis yang belum ditangani secara optimal di Aceh. Pertama adalah penanganan pembangunan infrastruktur antar sektor dan antar wilayah yang belum terintegrasi. Kedua, mutu pendidikan Aceh masih rendah. Ketiga, derajat kesehatan juga masih rendah. Keempat, ketahanan pangan Aceh juga belum mantap dan nilai tambahnya masih rendah. Kelima, pemanfaatan sumber daya alam Aceh belum optimal. Akibat dari 5 isu strategis itu yang belum ditangani optimal, menyebabkan kemiskinan di Aceh menjadi tinggi, bahkan berada di atas rata-rata nasional. Masalah ini menjadi isu strategis ke-6 yang perlu ditangani tahun ini. Untuk itu, Redon Nizar berharap dalam Musrenbang 2016 untuk penyusunan rencana kerja tahun 2017, pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten kota membuat perencanaan yang terintegrasi guna mengatasi 6 isu strategis tersebut. Sudarlun, pipa induk PDAM Tirta Darui di Simpang Surabaya, Banda Aceh, Kamis sore pecah akibat terkena alat berat pembangunan proyek flyover. Insiden ini menyebabkan distribusi air ke 3 kecamatan yaitu Kuta Alam, Syah Kuala, dan Ule Karing terhenti. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Kepala Bagian Umum PDAM Tirta Darui M. Juaini mengatakan, insiden tersebut terjadi saat alat berat sedang melakukan pengeboran untuk fondasi flyover. Tiba-tiba alat pengeboran mengenai pipa induk PDAM hingga bocor. Pipa yang bocor ini mendistribusikan air ke wilayah utara. Menurutnya, imbauan dari pelaksana proyek untuk memindahkan utilitas sudah diterima beberapa bulan lalu. Namun PDAM Tirta Darui terkendala biaya pemindahan utilitas tersebut. Pipa tersebut memang belum dipindahkan karena belum ada dana. Insiden ini terjadi di luar prediksi. M. Juaini menambahkan, 15 personel dari tim distribusi dikerahkan untuk memperbaiki kebocoran pipa itu. Pasokan air yang sementara dihentikan ke wilayah utara, sedangkan bagian pipa yang pecah itu dipotong dan diganti dengan pipa baru dengan cara disambung. Diharapkan distribusi air ke pelanggan segera normal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, jempol kanan anggota Satuan Narkoba Polres Pidi Brigadir Mukhlis digigit pengedar sabu bernama Irwandi Rusli, 22 tahun, Rabu malam. Peristiwa ini terjadi saat penangkapan tersangka di rumahnya di Kampung Masjid Rumpung, Kecamatan Pekanbaru, Pidi. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. Kapolres Pidi AKBP Muhajir mengatakan Irwandi Rusli merupakan target polisi karena aksinya mengedarkan sabu sangat meresahkan warga. Untuk meringkus tersangka, polisi harus melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba. Setelah disepakati tempat transaksi sabu-sabu, polisi langsung menuju lokasi. Irwandi langsung ditangkap saat menyerahkan satu paket sabu kepada Brigadir Mukhlis. Namun, Irwandi melakukan perlawanan dengan cara menggigit jempol Brigadir Mukhlis. Melihat aksi pelaku berusaha kabur, polisi lain yang berada di lokasi langsung melepaskan tembakan. Irwandi pun terkapar setelah peluru bersarang di kaki kanannya. Polisi turut menyita 3 paket sabu seberat 1,25 gram, kemudian tersangka dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Sudarlun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Persatuan Indonesia Raya, Perindu, Hari Tano Sudibyo melantik 289 pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindu yang tersebar di 23 kabupaten kota se-Aceh. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Amel Convention Hall, Banda Aceh, Kamis kemarin. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Ketua Umum Partai Perindo dalam orasi politiknya mengajak semua pengurus dan kader untuk bersatu membesarkan dan memajukan partai. Ia meminta semua kader kuat, solid, dan mampu membangun partai tersebut hingga menyentuh tatanan masyarakat luas. Menurut Haritano, Perindo hadir bukan sekadar meramaikan kancah perpolitikan di Indonesia, tapi Perindo membawa misi dan berkomitmen memerangi narkoba, memberantas korupsi, memperbaiki taraf pendidikan, dan menyejahterakan rakyat. Selain itu, Perindo juga bertekad membangun ekonomi dengan cara mengangkat sektor ekonomi kecil, seperti membagikan 289 gerobak jualan bagi 289 DPC Partai Perindo se-Aceh. Menurutnya, saat ini ekonomi Indonesia hanya digerakkan oleh 30% dari masyarakat Indonesia, sehingga telah menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Sudarlun, Novi Herman, 42 tahun, warga Gampung Ujung Muluh, Indrajaya, Aceh Jaya, babak belur di amuk masa. Novi dan rekannya Sadikin, 30 tahun, warga Riung, Kecamatan Pulau Aceh, Aceh Besar, dipergoki mencuri kambing di kawasan perkebunan jagung Desa Sukatani, Kecamatan Kota Janto, Aceh Besar, Rabu sore. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kasat Reskrim Polres Aceh Besar AKP Mahfud mengatakan, awalnya Wanda, warga setempat, pulang dari kebunnya dan memergoki dua pelaku sedang mencuri seekor kambing di perkebunan jagung Desa Sukatani. Kabar itu segera dilaporkan ke warga Jalin. Kemudian puluhan warga Jalin yang sedang duduk di warung kopi menuju ke perkebunan jagung Desa Sukatani untuk memastikan hal itu. Namun kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor berpas-pasan dengan puluhan warga saat hendak kabur. Novi dan Sadikin langsung diamankan warga. Bahkan kedua babak belur diamuk masa yang emosi. Amukan masa itu membuat Novi harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sementara Sadikin sempat pingsan. Kini kedua tersangka telah diamankan di Mapolres Aceh Besar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 15 April 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com atau juga Twitter @serambifm. Share alone, wassalam.